Rabbina la tadimin kasafa inda rabbil alamin ya rasul allah idina ridiya rabbina la tadimin kasafa inda rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Pemirsa televisi Indonesia dimanapun Anda berada, sungguh sangat membahagiakan diri kita pada saat ini di mana saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Dan tentu saja yang melaksanakan ibadah haji dapat suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan tentunya kita ada yang sudah berangkat, ada yang belum berangkat. Yang belum berangkat pengen sekali melaksanakan ibadah haji, menjadi suatu titik kebahagiaan dalam kehidupan ini. Oleh karenanya di mimbar Nurul Salam di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah SWT Anda masih hadir beserta kita di studio dalam majlis ta'lim mimbar Nurul Salam yang memang mimbar kita, milik kita di televisi Republik Indonesia tercinta ini. Dan bertambah kebahagiaan kita di pagi hari ini telah hadir guru kita yang kita cintai, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Soleh Asri MA. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Main sibuk ya? Alhamdulillah. Bukan main. Luar biasa. Ustaz ini karena beliau adalah dosen di Trisakti juga ya, di Al-Tahiriyah di mana-mana, ngajar di mana-mana, ceramah di mana-mana, waktunya sempit. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran bisa hadir di mimbar Nurul Salam kembali. Nah, judulnya nih Ustaz nih sekarang adalah kebahagiaan dalam perspektif hadis. Ya, tentu saja tidak terbatas kepada hadis itu sendiri. Secara umum kebahagiaan secara luas yang tentunya pemirsa dan kita semuanya penasaran apa sih sebenarnya yang disebut kebahagiaan, apalagi kebahagiaan hakiki. Demikian. Namun demikian kita sabar dulu. Kona Maria kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah bertambah sejuk di pagi hari ini. Kita akan bicarakan masalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang orang bilang tujuan kita adalah kebahagiaan. Ada yang mengatakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemirsa dan hadirin-hadirin sekalian yang ada di studio, marilah kita dengarkan yang akan dijabarkan oleh kiai kita mengenai kebahagiaan dalam perspektif hadis. Atau terserah kebahagiaan secara umum, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu barik alaihi al-mab'uth rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa TVRI di mana saja berada yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sampai detik hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama bisa berada di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan kajian keagamaan. Harapan kita mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang kemanfaatannya bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam rangka terus kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan terlebih dahulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya, para pewarisnya dan insyaallah termasuk kita yang ada di sini. Insyaallah. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa di mana saja berada yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Pagi hari ini kita berbicara tentang kebahagiaan yang oleh bahasa Arab atau dalam bahasa Arab disebut sa'adah. Nah, itu orang Arab kalau nyebut, saya bahagia sekali, ana sa'idatun jiddan. Dalam bahasa Arab dia disebut sa'adah, bahagia. Bapak, ibu, jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, semua orang, ya laki, ya perempuan, ya tua, ya muda, dalam melaksanakan hidup dan kehidupan ini kepengen sekali bahagia. Betul apa betul? Betul enggak? Ibu-ibu mau bahagia? Ibu-ibu mau bahagia? Ibu mau bahagia? Bapak-bapak mau bahagia? Saya kira semua orang, Pak, dalam hidup dan kehidupan ini ingin sekali memperoleh sebuah kebahagiaan. Insya Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, apa sih itu bahagia? Dan di mana kita mendapatkan kebahagiaan itu sendiri? Ada orang, Pak Ustaz, cari bahagia itu dipikir kalau sudah punya kerajaan, sudah punya kemewahan, rumah yang luar biasa, harta benda yang luar biasa, dipikir itu sudah bahagia. Ada orang yang mengatakan, bahagia kalau saya punya istri yang model-model kayak begini, cakep-cakep ini. Bahagia sekali. Ada. Itu dibilang bahagia. Ada juga kebahagiaan kalau tubuhnya kekar, hebat. Kumisnya kayak begini nih. Udah bahagia. Luar biasa. Jadi orang macam-macam ini menafsirkan, menerjemahkan, mengartikan tentang kebahagiaan itu sendiri. Banyak orang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang mencari kebahagiaan, ternyata tidak ketemu dia cari kebahagiaan itu sendiri. Apalagi kalau mencari kebahagiaan itu tidak berdasarkan tuntunan dan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah justru bukan kebahagiaan yang ditemukan, malah kehancuran dan kebinasaan yang ditemukan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir betul-betul menemukan sebuah kebahagiaan. Ibu-ibu bahagia gak hari ini? Bahagia. Senang atau tidak? Alhamdulillah. Bapak ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat Fir'aun mencari kebahagiaan dengan memperoleh kerajaan yang sangat luar biasa di sana. sampai Mesir dikuasai semua rakyatnya tunduk di bawah kepemimpinan Fir'aun. Insyaallah dia pikir itulah kebahagiaan. Sampai-sampai di dalam Al-Quran dinyatakan tentang Fir'aun ini, karena kerajaannya, kehebatannya tanpa dilandasi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru bukan membawa dia bahagia, malah justru dia kebawa kepada kehancuran. Kenapa? Karena kerajaan, kemewahan, kehebatan yang tanpa dilandasi oleh iman, tanpa dilandasi oleh ketakwaan, akan menjadikan orang itu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lihat dan kita perhatikan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf, Allah berfirman ketika menggambarkan tentang Fir'aun yang sombong ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi, ya qaumi, alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, afala tubsirun. Waduh, luar biasa nih sombongnya nih si Fir'aun. Ibu pernah kenal Fir'aun enggak? Hah? Ada yang pernah lihat Fir'aun? Pernah ketemu Fir'aun? Cerita Fir'aun? Alhamdulillah. Saya juga belum pernah ketemu sama Fir'aun. Tapi dengar cerita Fir'aun. Dan ini Allah menyatakan wanada Fir'aun. Dan ketika Fir'aun menyeruh kaumnya, masyarakatnya, rakyatnya, dia berkata di depan rakyatnya begini, ibu-ibu. Ya kaumi, alaysa li mulku Misra? Hai kaumku, coba lihat, bukankah Mesir ini berada dalam kekuasaanku? Kata Fir'aun di depan rakyatnya. Ya, yang ngomong raja, yang ngomong khalifah, yang berbicara presiden, pimpinannya semua manggut-manggut. Itu kan biasa, gak ada yang berani bapak-bapak. Jangankan raja, ustadz aja kalau lagi ngomong, muridnya gak ada yang berani menatap sekali. Iya, apalagi dia bicara raja. Subhanallah. Ya, bilang begitu. Bahkan dibilang wahadil anhar, dan ini nih sungai-sungai yang mengalir berada di dalam kekuasaanku menurut perintah aku. Afalatum sirun, kedek. Apakah kalian tidak perhatikan itu? Wah, luar biasa sombongnya itu Fir'aun. Masya Allah. Emang si kaya dia ya? Emang dia kaya. Iya, dan begitu kerajaan. Biasa. Iya. Orang kalau kaya punya kerajaan, punya kekuasaan. Yang muncul adalah kesombongan, bukan ketawaduan. Biasa enggak begitu bapak-bapak? Iya, iya. Bisa enggak, Bu? Ya Allah. Sekarang enggak ada yang didengar sama dia kan? Dia dengar. Sekarang juga banyak Fir'aun-Fir'aun. Banyak di dunia ini ada Fir'aun kelas petala Jakarta, ada Indonesia, ini yang sombong-sombongnya luar biasa. Nah bapak, ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, padahal diperingatkan itu, diperingatkan dan diperingatkan ya, kepada Fir'aun, bahwa sesungguhnya yang memberikan kekuasaan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakyat bisa tunduk sama dia, yang menggerakkan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan prinsip-prinsip ini gak dipakai nih oleh Fir'aun. Makanya perhatikan kepada para petinggi-petinggi, jangan kayak Fir'aun, sudah diingat-ingatin kayak begitu. Malah dia bilang, ada gak Tuhan selain saya? Luar biasa sombongnya. Berarti dia mengaku Tuhan ya. Berarti dia mengaku Tuhan. Iya. Bahkan di dalam ayat lain kan dibilang ana rabbukumul, saya ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan yang tinggi kecuali saya sebagai Tuhan. Ya Allah. Ibu-ibu suka sama Fir'aun? Suka sama Fir'aun? Udah ikutin Ustaz Saleh aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketemukah kebahagiaan? Tidak. Ternyata Fir'aun diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini sebuah kekuasaan, sebuah kerajaan kalau tidak dilandasi dengan keimanan dan ketaatan membuat orang menjadi sombong. Bukan cuma sekedar sombong dengan rakyatnya, bahkan Tuhan ditantang oleh dia. Nauzubillah. Tidak ada yang paling sombong kecuali yang model kayak begini. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, kita kenalkan yang namanya Qarun. Iya. Orang kaya pernah ketemu Qarun? Pernah ngelihat Qarun? Tapi pernah dengar cerita dong tentang Qarun? Pernah enggak, Bu? Di mana? Alhamdulillah. Ada di Quran, ada dengerin waktu Ustaz lagi cerita, ada di pengajian, ada di mana-mana cerita tentang Qarun. Qarun juga orang yang sangat luar biasa. Sombongnya sangat luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kekayaan membuat dia menjadi sombongnya luar biasa. Dia peroleh kekayaan itu tanpa jerih payah. Di tengah-tengah penderitaan rakyat yang sangat luar biasa. Tapi sombongnya juga Qarun itu sangat luar biasa. Itu nikmat yang Allah berikan, seharusnya disyukuri, tapi justru diingkari. Sudah diperingatkan oleh Al-Quran, kalau kamu syukur nikmat, kamu akan ditambah. Betul apa tidak? Ya. Tapi kalau kamu sombong, tinggal hitung hari dan hitung waktu, akan celaka. Karena itu Qarun diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qasas. Allah menyatakan fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan Qarun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa bidarihi, dan rumahnya yang mewah, yang megah, kekuasaannya, kekayaannya kemana? Tenggelamkan, ditenggelamkan, habis ditelan oleh bumi Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketemu apa tidak bapak-bapak, ibu-ibu, kebahagiaan? Kenapa sampai begitu? Karena ini tidak dilandasi oleh keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu. Karena ibu-ibu ngaji terus, nanti kalau kaya juga jadi kagak lupa sama pengajian. Betul atau tidak? Jangan giliran miskinnya doang ngaji. Tapi ibu-ibu sini bagus ini. Alhamdulillah. Aduh, di sini ibu-ibu luar biasa ibu-ibu. Sakit aja sambil ngaji, apalagi sudah sehat, Pak. Insya Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, para pemirsa di mana saja yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Inilah bagian contoh orang-orang yang sombong. Sekarang mari kita lihat perspektif hadis, tuntunan hadis, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebahagiaan itu. Mau bahagia, Ibu? Mana orangnya? Oh, gitu. Alhamdulillah. Ini ngajinya serius-serius banget, Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, lihat, kita berangkat dari tuntunan tentang kebahagiaan dunia dulu. Nanti baru kita bicara tentang kebahagiaan akhirat. Dan nanti baru kita himpun dunia dan akhirat. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, kata beliau apa? Salasu fadailah min sa'adatil mar'il muslimi fid dunya. Al-jar salih wal baitul wasi' wal markabul hayyin. Ada tiga yang dapat membawa kebahagiaan seseorang muslim pada waktu hidupnya di dunia ini. Ada berapa? Tiga. Berapa, Bu? Tiga. Iya, itu kalau enggak dibinin ngantuk rumah pagi sih ini. Ada tiga gitu. Di dunia kita dapat bahas. Kalau ibu memiliki ketiga ini nih, Bu, insya Allah kebahagiaan yang hari ini sudah kita miliki akan lebih menjadi tambah bahagia. Insya Allah. Tiga-tiganya mau dengerin? Bu, yang pertama kata Rasulullah, al-jarus saleh. Aduh, Arif, al-jarus saleh luar biasa. Ibu-ibu kalau disebut nama saleh daripada tersenyum-senyum. Karena ustaznya Ustaz Saleh. Al-Jarus Saleh, ini yang pertama nih bapak-bapak ibu-ibu, yaitu memiliki, mempunyai tetangga yang saleh seperti alhamdulillah. Punya tetangga ibu-ibu yang soleh, yang baik, ya Allah nikmat ibu-ibu. Sebelah kiri kita tetangga kita orang baik-baik, sebelah kanan tetangga kita juga orang yang baik-baik, di depan orang yang baik-baik, di belakang. Enak apa enggak? Tenang tidak? Bahagia tidak? Luar biasa. Ini saya kasih tamsil contoh nih. Saya di apit sebelah kiri saya orang baik-baik, di sini orang baik-baik, di belakang saya orang baik-baik. Handphone saya ketinggalan, saya tenang. Pasti ada yang pulangin. Ada. Ah, kiri kanan orang baik-baik. Betul apa tidak? Ibu, kalau kita mau kemana-mana, Bu, bapak mau kemana-mana, kalau tetangga kita orang baik-baik semua, orang saleh-saleh semua, orang-orang yang ngerti agama, tenang rasanya mau kemana-mana juga. Aman. Aman rasanya. Betul apa tidak? Mau pulang ke Jawa, ada orang Jawa? Alhamdulillah. Ini tetangganya mah baik-baik, enak, tenang aja dia. Ada yang mau pulang ke Sumatera? Tenang saja. Kenapa dia tenang? Ditemukan ketenangan karena tetangganya orang yang baik-baik. Itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-jar qabla dar. Kalau kita ingin membangun, membuat rumah tangga, ingin menempat tinggali sebuah rumah tangga, lihat dulu tetangganya. Senang baik-baik atau tidak? Begitu lihat, wah, bertetangga Musa soleh nih. Bangun aja udah begitu, aman pokoknya. Betul apa tidak, Bu? Tangga kita di masjid, tangga kita orang-orang pengajian, ya Allah, dengerin alunan-alunan Al-Quran, dengerin alunan-alunan salawat, enak rasanya ibu-ibu. Kita punya anak juga jadi tenang, tentram, kagak khawatir, karena lingkungannya adalah orang baik. Baik. Alhamdulillah. Tapi ibu, coba, kalau kita punya tetangga orang yang jahat-jahat, tangga di depannya, masya Allah, kang main, kirinya, serem-serem banget, patokan deh, gila luar, kiri, aduh, ibu-ibu, ngeri rasanya, betul apa tidak? Mau kemana-mana juga terasa enggak aman, kita punya harta terasa tidak aman, punya anak-anak kita, ibu, punya anak, punya cucu juga terasa tidak aman. Karena lingkungannya, tetangganya, tetangga yang tidak kondusif dan tidak aman. Gerah dah setiap orang. Aduh, gerah betul. Gerah benar. Jadi ya, buka baju dulu dia saking gerah. Subhanallah. Itu al-jarus saleh. Tapi kalau ini kita miliki bapak-bapak, kita punya tetangga yang baik, masya Allah. Mau punya tetangga yang baik? Karena itu Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Lihat. Islam mengajarkan begitu sangat luas dan luasnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, apabila kita beriman kepada Allah, beriman adanya ahli akhir, maka hendaklah kalian menghormati dan menghargai tetangga kalian. Inilah Islam diajarkan kepada kita yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Coba kita mulai tunjukkan kepada tetangga-tetangga kita tentang kebaikan ini sendiri, bagaimana menghormati tetangga sekalipun dia non Muslim, tetap punya hak ketetanggaan. Inilah Islam yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada kita betapa indahnya kehidupan ini, betapa nikmatnya kehidupan ini jika kita menemukan situasi, suasana bertetangga, bermasyarakat yang sangat indah ibu seperti ini. Alhamdulillah. Ibu senang punya tetangga yang baik-baik. Inilah sebuah kebahagiaan di dunia baru. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah wal baitul wasi. Memiliki tempat tinggal, rumah yang luas. Kalau rumah luas enak kan, Bu? Enak enggak? Mau main apa? Set, mau main dorong-dorongan juga enak, rumahnya luas. Badminton. Main badminton enak. Mau bangun apa? Kolam renang enak, enak apa tidak? luas, enak. Tetapi Islam tidak hanya menyoroti, menyikapi secara fisik semata. Karena itu pakar-pakar Islam, ahli-ahli Islam, ahli-ahli agama menyatakan bukan yang dimaksud secara fisik saja rumah yang luas, melainkan rumah yang dimaksud di situ adalah mempunyai hati yang luas. Alhamdulillah, hati yang lega, hati yang luas. Biar rumahnya gede, ya. Biar rumahnya luas, besar, tapi kalau ininya sempit, jadi sempit apa tidak? Jadi sempit apa tidak? Alhamdulillah. Jadi punya hati yang luas nih ibu-ibu. Syukur-syukur udah rumahnya gede, ya, hatinya juga luas. Kayak ibu-ibu kayak gini saya lihat pada senyum-senyum ini kan hatinya luas. Ya, kalau tidak luas mau tidak mau kemari. Alhamdulillah. Ya Allah luas, Bu. Sebab kalau hati luas, hati lega, hati tenang, masya Allah, tidur juga pulas. Betul apa tidak? Ada Ustaz, jamaah saya itu kalau ngaji, saking hatinya luas, tidak bisa tidur. Kalau ngaji tidur. Baik, baik, baik. Pemirsa maupun kita yang hadir di studio ini, tambah asik kelihatannya ya. Sampai rumah yang luas ya, diingetin ya. Namun demikian marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Begitu indah masalah suatu kebahagiaan, dan rupanya kebahagiaan itu sifatnya relatif. Dan tadi sudah diterangkan bahwasannya antara lain tetangga yang soleh, dan kemudian juga rumah yang luas, yang dalam artian bahwasannya bukan masalah luas lahannya atau tanahnya, tetapi justru penjabarannya luas hatinya, luas pikirannya, luas segala macam, lega lah segala macam menjadi enak. Nah, kemudian bagaimana Pak Ustaz? Keluasan yang tadi disampaikan itu. Iya, jadi Islam memberikan pelajaran kepada kita. Luas itu bukan cuma semata-mata fisik, tetapi memang non fisik, lahir dan batin. Gitu. Nah itu yang kedua. Ada yang ketiga lagi, ya. Yang ketiga kata Rasulullah, wal mar kabul hayyin, mempunyai kendaraan yang gampang. Oh, kita kalau mau punya kendaraan mau kemana-mana enak kan ibu? Ya. Betul apa tidak? Ya. Mau ke mall enak. Ya ibu-ibu mau kemana dong? Ke mall. Ya. Ke mall enak. Ada kendaraan. Mau ke majlis taklimnya Ustaz Saleh, ada kendaraan. Enak apa tidak? Oh, berarti tinggalnya di dekat terminal. Enak tuh. Ya, kendaraan. Iya. Tetapi para pakar Islam memaknai kendaraan di sini bukan hanya sebatas fisik, tapi yang dimaksud dengan kendaraan di sini adalah persahabatan dan kawan yang sangat luas di mana-mana ada. Enak apa enggak? Kalau kita punya kawan banyak, udah begitu kawannya, kawannya majlis taklim semua, lagi pengajian semua, orang soleh-soleh, enak apa tidak? Kita mau ke Jawa, kita kenal sama orang Jawa. Mau ngapa-ngapain? Jawa mulu. Dan di sini banyak orang Jawa. Aceh gitu. Kita mau ke Aceh, mau ke luar negeri, mau kemana saja bapak-bapak. Kalau di sana ada kenalan kita, segala-galanya akan mudah. Betul apa tidak? Jangankan jauh-jauh bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita kenal saja di kelurahan misalnya, sama Pak Lurah, syukur-syukur sama Pak Lurahnya kenal, yeah. Pak. Tapi kenal aja sama staf kelurahan, kan gampang kan mau bikin KTP. Betul nggak? Betul nggak? Ya nggak kenal juga mesti kenal, digampangin. Tetapi kenal jauh lebih gampang. Oh, bapak belum apa-apa. Ustaz, ya. Tunggu-tunggu saya sesuai urusan. Begitu. Karena dia kenal. Mau ngatur apa saja, kalau teman-teman kita banyak, itu ibu-ibu dengan mudah sekali. Inilah yang dimaksud kendaraan di sini adalah persahabatan. Konektor ya. Konektor. Uhuwah yang sangat luas. Karena itu kita memang disuruh memperluas dan memperbanyak persaudaraan kita. Tidak cukup hanya majelis taklim ini aja. Ya. Kalau perlu pulang dari sini kita tebarkan dan sebarkan ukhuwah, persaudaraan, persahabatan, perkawanan kita sehingga kita memiliki di mana saja. Nanti akan memudahkan kita saat kita punya urusan, punya keperluan, karena banyak teman, ya Allah, paling sedikit banyak yang doain. Ya. Betul apa tidak? Ya, kan didoain teman, bahkan dalam sebuah hadis kalau temannya berdoa lebih dari 40 rasanya Allah malu untuk tidak menerima doanya. Ya. Itulah luar biasa. Luar biasanya. Nah, ngomong-ngomong nih kelihatannya udah pada gagah sabaran mau nanya nih. Ini ada yang enggak mau nanya sampai merem-merem kelihatannya tuh. Ya, silakan di tengah ada yang mau tanya. Ayo, Bu. Ambil mic-nya, silakan namanya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajarulih Rahmah, Majelis Taklim As-Solihat, mau bertanya dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau bertanya apa yang dimaksud dengan sombong pada zaman sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebut sombong dalam semuanya. Ya, ya, terus gimana lagi ini? Ini buat ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Wen dari Majelis Ta'lim As-Solihat Cempaka Putih Timur. Saya mau bertanya Ustaz, iman itu adalah sebagai landasan kebahagiaan. Bagaimana cara menjaganya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu deh. Ini yang pertama adalah apa yang disebut sombong pada zaman sekarang nih. Nah, Ibu Aji tadi. Iya. Ada tiga yang mencelakakan hidup ini, Bapak. Salah satu adalah orang yang sombong. Karena itu orang sombong tidak boleh dalam Islam. Yang cakep aja sombong kagak boleh. Betul, Bu. Yang kaya sombong tidak boleh. Yang hidungnya mancung, apalagi yang hidungnya ke dalam, itu tidak boleh. Sombong adalah pakaian Allah. Al-kibru ridai dalam sebuah hadis Qudsi. Sombong itu adalah pakaian aku. Jangan coba-coba kita berkata sombong. Apa sih sombong, bapak-bapak? Sederhana sekali. Rasulullah SAW menegaskan tentang sombong ketika seseorang datang kepada Rasulullah bertanya, ma huwa al-kibru ya Rasulullah? Apa sih sombong itu ya Rasulullah? Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sederhana nih, Bu. Sombong itu, ya dulu, ya sekarang maupun yang akan datang, kuncinya ini. Yang namanya sombong batrul haq, menolak kebenaran, wa gamtun nas, dan meremehkan pendapat orang lain. Ini namanya sombong. Padahal kalau kebenaran itu dari mana saja datangnya, sekalipun dari anak kecil, kalau itu benar dan itu benar, ya terima ya. Ini namanya orang yang tawadhu. Kalau kebenaran itu datang dari mana saja, ibu-ibu panggil, ambil ya. Ini namanya tawadhu. Kan kita yang ngomong anak baru kemarin, ya Ustaz Soleh, berapa sih ilmunya? Ya, belum ada apa-apa. Belum ada apa-apanya. Saya tahu dari kecilnya. Kapan tahunya dia tahu dari kecilnya? Padahal kalau itu kebenaran yang dikemukakan, ya terima dong, bapak-bapak, ibu-ibu. Itulah apa tidak? Sekalipun kita sebagai orang tua, kalau kebenaran itu datang dari anak kita, ya itu benar. Ya ambil, pakai. Namanya juga kebenaran. Wagom tunas, dan suka meremehkan pendapat orang lain. Ya, kapan ininya cuman ya. Ini yang bahaya. Nah, inilah yang disebut dengan sombong. Dulu, sekarang maupun akan datang konsepnya sama. Gitu. Nah, kalau ingin mengenali ciri-ciri orang yang sombong, lihat aja dari tuntunan hadis Rasulullah SAW. Kita ini ibu-ibu gak boleh sombong. karena kita manusia ada keterbatasan. Meskipun kita pintar kan masih ada lagi orang yang lebih pintar. Betul apa tidak? Di atas orang yang lebih pintar ada lagi. Ibu merasa dirinya cakep. Ada lagi kan yang lebih cakep. Di atas yang lebih cakep. Ya, apa yang kita mau sombongin? Jangan-jangan sekarang cakep, besok. Siapa yang bilang peyot? Ibu-ibu yang bilang peyot. Begitu apa tidak, Bu? Jadi apa sih yang mau disombongkan? Iya. Begitu, Bu Rili Rahmat ya. Iya, paham Bu ya. Cukup ya, udah ngerti ya, bersombong. Nah, jangan sombong, Bu ya. Baik, yang kedua, Ibu Hajah Weni. Mengenai iman, landasan kebahagiaan. Bagaimana katanya cara yang apa menjaga. Menjaganya tuh. Iya. Saya kira ibu-ibu udah hafal. Ayatnya sangat populer betul. Semua orang ini akan menjadi rugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Saleh lagi itu. Situ-situ juga. Iman dan kan wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tuh, ini kan yang bisa ini. Cuman persoalannya bagaimana menjaga iman. Karena iman kita turun naik nih Pak Ustadz. Ya. Saya kalau lagi ngaji gini iman saya kayak ke langit naik. Kencang benar. Betul apa tidak? Kalau udah gak ngaji apalagi gak ketemu Ustadz Soleh, sebulan aja gak ketemu turun. Ya betul apa tidak? Jadi turun naik turun naik itu loh keimanan. Persoalannya sekarang bagaimana sih menjaga agar iman kita itu tetap stabil, agar iman itu tetap naik, agar iman kita itu tetap kokoh. Dan lagi kokoh nanti begitu dipanggil oleh Allah, imannya lagi naik. Alhamdulillah, jangan sampai lagi turun. Rasulullah SAW mengatakan, al-iman yazidu bita'ah wa yanqusu bit maksiyah. Iman ini ibu, untuk memelihara, menjaga iman kita supaya terus stabil, terus naik, terus. Pakai dia. Dengan selalu taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman kita turun, bahkan bisa turun dan turun serta turun kalau itu dipakai selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana ibu-ibu memelihara iman? Nazi, Bu. Betul apa tidak? Bentengi iman kita dengan ilmu. Kalau kita ingin iman kita menjadi iman yang berkualitas, kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Kalau kita mau ibadah-ibadah kita yang berkualitas, tentu dasar utamanya haruslah berilmu pengetahuan. Betul apa tidak? Dan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ini, ya orang mesti belajar, orang mesti ngaji, orang mesti ke majelis taklim, orang mesti nanya dengan ustaz. Betul apa tidak? Inilah pemeliharaan di antara lain menjaga iman kita. Betul apa tidak, Bu? Jadi caranya ya begitu ya, Ibu. Gitu. Insya Allah. Insya Allah. Ini bagian sini. Masih ada pertanyaan? Ya, sok. Nah, ini nih atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wati Abbas. Menarik sekali Pak Ustadz mengkaji mengenai kebahagiaan. Yang saya tanyakan, bagaimana memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan bagaimana memeliharanya supaya kita tetap bahagia. Amin. Ini sebuah pertanyaan yang menarik. Entah kajiannya yang menarik apa entah ustaznya yang menarik. Amin. Itu sebuah memperoleh kebahagiaan yang hakiki, ya, Ibu Wati. Makasih Ibu Wati. Jadi tema kita direspon, disikapi sehingga muncul pertanyaannya betul-betul sangat relevan dengan tema yang kita bahas hari ini. Ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, ada empat. Apabila empat ini diberikan kepada seseorang, dia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah? Pertama adalah lisanun zakir, lidahnya selalu berzikir, ingat selalu kepada Allah Subhanahu. Jadi dia ingatnya bukan cuma giliran di masjid atau giliran di majelis taklim dia ngaji, hatta di mal-mal dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Bisa gak begitu? Insya, masa sih susah ingat. Memang kita kadang-kadang ingat kalau giliran susah doang. Betul apa enggak, Bu? kalau giliran senang mah lupa, lagi di mall masa ingat-ingat sama Allah lupa. Tapi Rasulullah mengatakan begitu, lisanun zakir, lidahnya selalu basah mengingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir. Tidak usah kencang-kencang lah ibu-ibu berzikirnya, kenapa sih? Masa dia lagi sambil jualan, kenapa sih? Cukup kita yang dengar dengan hati Allah Subhanahu wa taala. Sangat selalu berzikir. Terus apa lagi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qalbun syakir," hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Insyaallah ibu-ibu lidahnya selalu basah dengan menyebut-sebut nama Allah, sebutan-sebutan yang mulia, hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Insyaallah ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi kita tidak pernah meninggalkan doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dibaca enggak? Bu. Dibaca enggak doanya, Bu? Alhamdulillah. Udah hafal belum? Nanti yang belum hafal datang ke rumah Ustaz Saleh. Ditulis insyaallah. Tapi memang kita kalau hidup ini kan kayaknya enggak pantas enggak bersyukur ya. Iya. Nikmat Allah begitu luas, luar biasa. Ada aja enggak bersyukur. Ada aja. Syukur mobilnya udah banyak nih. Di Cipaka Putih rumahnya kan. Juga rasinya udah penuh. Dia tanya, "Bu, kapan kapan payahnya?" Payah terus. Ada juga yang kayak gitu ya? Ada banyak orang yang kagak bersyukur kepada Allah, mah kebanyakan. Kebanyakan. Wah, luar biasa. Inilah peran Majelis Taklim. Inilah perannya kajian. Inilah perannya kita belajar. Supaya sebab orang manusia ini kan sifatnya kayak begitu. Iya. Lupa, salah. An-nisyan, al-khata, al-khata, an-nisyan. Salah, lupa, bolak-balik ke situ saja. Nah, orang yang hatinya selalu bersyukur, ini sebenarnya di sini nih ibu-ibu kuncinya. Nabi kan luar biasa dia mah. Dia baca selalu, doanya enggak pernah ditinggal. Allahumma a'inni, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku. Ala zikrika, agar aku dalam hidup ini selalu ingat kepadamu, ya Allah. Nabi. A'inni ala zikrika wa syukrika. Dan ya Allah bantu saya ini, berikan pertolongan kepada saya ini, berikan kekuatan kepada saya ini agar saya selalu bersyukur kepada nikmat yang Kau berikan. Lihat tuntunan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ininya enggak pernah berhenti selalu berzikir dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi kata Rasulullah, wa badanun sabir, dan dia selalu sabar. Hidup ini kan enggak selalu enak ibu-ibu. Silih berganti, kadang-kadang enak turun. Karena itu kita memang harus memiliki sifat sabar, apalagi ibu-ibu. Waduh, kalau enggak sabar, aduh apa jadinya nih dapur rumah tangga kita? Bisa pada pecah. Piring brak-brak-brak kok enggak ada kabar, subhanallah. Nah, ini ibu-ibu. Ya, bagaimana menggapai, meraih kebahagiaan yang hakiki dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, lidah kita selalu ingat berzikir kepada Allah, dan bacaan zikir ini banyak sekali. Ustaz Arif, ya, baca Quran adalah masuk zikir, baca tasbih juga berzikir, baca takbir Allahu Akbar juga berzikir, tahmid alhamdulillah juga. Banyaklah sekali jenis zikir. Silakan ibu baca, silakan ibu baca. Yang mana yang termudah buat ibu? Terserah. Ya. Terserah. Ya. Baik, tambah asik lagi ya ibu, tambah bengong, tambah kelihatannya tambah kayak apa ya. Pemirsa juga di rumah jangan bengong ya. Namun demikian, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Beragam kreatif seni dan budaya anak negeri serta aneka keindahan alam dari seluruh persada Nusantara. Aku berkisah di terasin anak uram Jo. Sejak saya dijuluki Maestro Sampelong. Thank you. Alhamdulillah pemirsa, dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu bahwa sekalian Majlis Ta'lim Mimbar Nurus Salam yang bahagia. Rupanya memang kebahagiaan ini luar biasa. Dan sebagaimana tadi Ibu Wati ya masih nanya, ada yang tadi belum jelas lagi Bu Wati. Ya, tadi Pak Ustaz belum menjelaskan dengan sempurna mengenai doanya itu. Oh iya. Ya. Belum untuk selesai gitu ya. Iya, untuk kebahagiaan. Iya, ya, silakan. Ya. Terima kasih Ibu Wati. Aduh, saya sangat hormat atas pertanyaan. Atas pertanyaannya ini, memang tadi saya baru menyampaikan sampai di kata wa syukrika ya. Masih ada satu kalimat lagi dan ini juga sangat indah Bapak-bapak. Nabi menyatakan lama ini ada zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, mohon kepada Allah. Nabi Bu, luar biasa Nabi. Hebat apa tidak? Nabi aja masih minta kayak begitu. Itu ibu bapak-bapak. Kenapa sih Nabi aja ngasih contoh begitu gitu. Sampai dia minta, ya Allah berikanlah kemampuan, kesanggupan kepada aku ini untuk bisa seindah-indahnya beribadat kepadamu. Berikanlah pertolongan ya Allah supaya saya makin hari ibadatnya makin bagus, makin hari makin bagus, makin hari makin bagus. Itu permintaan Nabi. Padahal kita tahu semua ini. Orang-orang yang suka ngaji tentu dengar dong cerita Nabi. Beliau itu kalau sholat sampai bengkak kakinya. Ada gak ibu-ibu sholat sampai kakinya bengkak? Bu, emang lagi bengkak kali. Iya, sampai seperti itu, luar biasa. Dan ini tuntunan, ajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada kita umatnya ini. Ya mari kita amalkan bapak-bapak, ibu-ibu, doa ini. Kan kita juga kepengen ibu-ibu selalu ingat kepada Allah, iya kan? Supaya kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah, supaya ibadat kita semakin hari semakin baik, semakin baik. Dan inilah ciri khairul umur. Apa kata Rasulullah, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang yang makin hari umurnya bertambah tua, bukan tambah muda. Ya, kelihatannya muda, tapi kan umurnya terus tua, terus tua. Tapi ya Allah, sejalan dengan panjangnya umur dan usianya, semakin baik ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk orang laki kah perempuan kah dia, umurnya terus nambah. Nambah umur, tambah usia, tambah umur, tapi ibadahnya bukannya nambah bagus, malah nambah merosot dan jelek. Ada yang model kayak begitu. Makin tua mestinya makin giat, makin rajin, makin hebat, makin banyak nonton di akhir tuanya. La haula wala quwata illa billah. Rupanya waktu juga nih. Ya, silakan Pak Kiai disimpulkan kajian kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu, para pemirsa di mana saja berada yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian akhir dari kajian kita pada pagi hari ini, berkesimpulan bahwa setiap orang menginginkan dan mendambakan kebahagiaan itu sendiri. Tapi sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang berdasarkan tuntunan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan yang dilandasi dengan iman dan amal soleh. Lidahnya selalu berzikir, hatinya selalu bersyukur, sabar menghadapi ujian dan cobaan hidup dan kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, tuntunan kepada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti tuntunan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju kebahagiaan yang hakiki. Demikianlah kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf ya. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ibu-ibu dan sekalian, Majlis Ta'lim Mimbar Nurus Salam Bahagia. Demikianlah sebagai kajian pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Dan semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa. Sama-sama kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina ya Allah bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.